Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbarakah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa kembali menghadiri majelis ilmu, majelis yang merupakan salah satu kesempatan bagi seorang hamba agar dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyid min al-Kalimit Tayyib, beliau menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kata Umar, "Inna rajula la yakhruju min manzilihi wa alayhi dhunubun mithla jibali tahama." Sesungguhnya ada di antara kalian seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan memiliki dosa yang banyak seperti gunung-gunung di wilayah Tahama. Menggambarkan banyaknya dosa, beratnya dosa yang menjadi tanggungan hamba tersebut. Diumpamakan seperti gunung. Gunung itu tinggi, besar, berat. Gambaran untuk dosa yang dia miliki banyak, termasuk di dalamnya dosa-dosa besar dan mungkin memberatkan hamba tersebut. Semayati ila majalis ilm. Kemudian laki-laki tadi yang keluar dari rumah, dia datang ke majelis-majelis ilmu. Hatta ila sami'a ilma. Ketika dia mendengarkan satu ilmu masuk dalam hatinya, dia fahami dengan baik. Ma'asyiral ikhwah, ta'azzani Allah wa iyyakum. Taba wa raja'a wastaghfara. Maka hamba tersebut akhirnya bertaubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Hatta yansarifa ila manzilihi wa laysa alaihi dhanbun. Kemudian dia kembali ke rumah dalam keadaan tidak tersisa satu pun dosa pada dirinya. Ini gambaran Umar bin Khattab. Seriwani, ada seorang keluar dari rumahnya, dosanya sangat banyak, berat. Dia keluar dari rumah tujuannya hadir ke majelis ilmu. Saat duduk di majelis tersebut, dia mendengarkan satu ilmu. Entah dari penjelasan sebuah ayat, atau penjabaran sebuah hadis, atau keterangan para ulama, rahimahumullahu ta'ala, dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in maupun a'immah sesudah mereka, masuk dalam hatinya, dia renungkan yang menyebabkan hatinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taba wa raja'a wa staghfara, yang dengan itu dia bertaubat, rujuk kembali ke jalan yang benar dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal mengampuni semua dosa sebesar apapun, seberat apapun, sebanyak apapun. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batasan diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha mengampuni semua dosa. Lantaran mendengar satu faedah ilmu, dia bertaubat, dia kembali ke jalan yang benar, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya, dia pulang ke rumah dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosanya. Kemudian kata Umar, fala tufariqu majalisal ulama, maka oleh karena itu jangan sekali-kali meninggalkan majelis ilmu yang diadakan oleh para ulama. Itu wasiat pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Karena boleh jadi satu faedah ilmu masuk dalam hati kita, membuat kita bertaubat, sadar, kembali ke jalan Allah, memohon ampun, ya bertaubat dengan taubat dan nasuhah, diampuni semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah, pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita ada dalam majelis ulama. Ya insyaallah ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir yang berjudul Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, karya Al-Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesaikan tafsir surat Al-Humazah yang setidaknya memberikan gambaran kepada kita akibat orang-orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya, ambisi yang terlalu berlebihan terhadap harta sehingga jatuh dalam bakhil, tidak mau mengeluarkan hak-hak hartanya, yang kemudian akan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab di neraka. Sebanyak apapun hartanya, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan masuk pada surat Al-Fil. Nah, surat Al-Fil yang di situ ada kisah yang masyhur, khanibidina azami Allah wa iyakum, contoh nyata yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, kaum yang diazab secara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantaran membuat makar durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bermanfaat bagi mereka harta, kekuasaan dan kedudukan yang dia miliki. Kami azami Allah wa iyakum. Pada ashabi rahimahullah, tafsir suratil fil, tafsir surat al-fil. Al-fil itu terjemahannya artinya gajah. Tafsir surat gajah disebut dengan demikian karena diambil dari ayat yang pertama di mana Allah subhanahu wa ta'ala membuka firman-Nya dengan kalimat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah engkau melihat bagaimana perbuatan Rabbmu terhadap ashabul fil, ya, para pasukan bergajah. Nah, dari kalimat ini diambil nama untuk surat ini, surat al-fil. Wahia makkiyatun, surat ini tergolong surat makkiyah, turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suratnya pendek, dan saya yakin semua di antara kita hafal surat tersebut karena hanya terdiri dari 5 ayat. Dan mungkin ini menjadi pilihan favorit kita dalam bacaan-bacaan dalam sholat kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melihat apa yang diperbuat Rabbmu terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makar jahat mereka terpatahkan, tidak berhasil dilaksanakan. Sanjibidina azani Allah wa iyakum. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus untuk mereka tayran, sekawanan burung, ababil yang berjumlah banyak. Ababil itu banyak penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Disebutkan azamillahu wa iyyakum. Ada yang menafsirkan burung yang berbondong-bondong datangnya. Ada yang menafsirkan burung yang berkelompok datangnya. Datang satu kelompok, kemudian disusul kelompok yang kedua. Nah, tugasnya melemparkan apa namanya batu dari neraka, dilemparkan kepada pasukan bergajah tadi, menghujani mereka. Tarmihim bihijaratin min sijil, burung-burung tersebut melempari pasukan gajah dengan batu dari neraka, sijil. Ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka, pasukan gajah tadi, seperti daun yang dimakan ulat, mati. Sambil azani Allah wa iyyakum, dalam keadaan mengenaskan. Lobang tubuh-tubuh mereka lantaran dilempari, bahkan dihujani oleh batu yang berapi. Ya, setiap batu tadi mengenai mereka, entah mengenai pasukannya atau gajahnya, ya, itu menembus khadibidina azami Allah wa iyakum tubuh mereka, dan tidak bisa melindungi mereka dari batu tersebut baju perang yang mereka kenakan. Ya, tidak bermanfaat. Sambil azani Allahu wa iyyakum, semuanya meninggal dunia seketika diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengutus burung, bukan burung dalam ukuran yang besar. Sambil azani Allahu wa iyyakum, disebutkan dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, juga Al-Hafidz At-Tabari rahimahullahu ta'ala, burung yang diutus itu ukurannya kecil. Khadibidina azami Allah wa iyakum, membawa 3 buah batu. Satu batu digigit dengan paruhnya, kemudian masing-masing cakarnya membawa sebuah batu. Jadi satu burung 3 batu. Khadibidina azami Allah wa iyakum, baru burung yang diutus. Nah, sudah membuat mereka binasa, ya, tanpa mengutus mengutus makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat khanibatina azamillahu wa iyyakum. Kita simak keterangan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As'adi rahimahullah. Ai ama ra'aita min qudratillahi wa 'azimi sya'nihi wa rahmatihi bi'ibadihi wa adillati tauhidihi wa sidqi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau melihat di antara contoh kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Azza wa Jal untuk melakukan apapun yang dikehendakinya, wa 'azimi sya'nihi, dan salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Azza wa Jal dan kasih sayangnya terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tanda ketauhidan Allah Azza wa Jal. Allah itu satu, satu-satunya yang mengatur segala urusan di alam semesta, ikhwanidina azani Allah wa iyyakum. Dan juga bukti kebenaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di tahun itu adalah tahun kelahiran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang berniat jahat ingin menghancurkan Ka'bah lantaran dengki khanibidina azani Allah wa iyyakum, dan menyakiti penduduk yang tinggal di sekitarnya, Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah di Baitullah Al-Haram dari makar musuh-musuhnya khanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena memang dipersiapkan, dan di tahun itu lahirlah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma fa'alahu Allah Azza wa Jalla bi ashabil fil. Apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada pasukan bergajah, alladzina kadu baitahu al-haram, yang telah membuat makar jahat ingin menghancurkan dan merobohkan Ka'bah. Wa aradu ikhrabahu, mereka ingin merobohkan Ka'bah tersebut. Ya, komandan pasukan mereka seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, salah satunya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, disebutkan bernama Abrahah. Ya, dari Yaman, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Dia seorang yang beragama Nasrani. Mendengar berita bahwasannya Ka'bah menjadi pusat ziarah umat manusia di seluruh penjuru dunia. Ini sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sisa-sisa ajaran Nabiullah Ibrahim. Di antara ajaran beliau adalah haji ke Baitullah Al-Haram. Dan kaum musyrikin zaman dahulu mereka juga berhaji. Haji. Mereka melakukan tawaf, sa'i, dari Safa, Marwah, dan seterusnya ikhwanikatina azani Allah wa iyyakum. Hanya saja mereka membuat aturan-aturan baru, membuat ritual-ritual yang sudah ditambah-tambahkan dari syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tapi asal syariat haji sudah dikenal oleh mereka ikhwanikatina azani Allah wa iyyakum. Dan Makkah yang di situ terletak Ka'bah, Masjidil Haram, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, menjadi pusat ziarah umat manusia dari seluruh penjuru dunia, ramai pengunjung. Abrahah ini ingin membuat bangunan tandingan. Fanijidina azani Allah wa iyyakum. Dia enggak mau kalah. Kalau Makkah punya Ka'bah, saya akan membuat bangunan yang tidak kalah besar, tidak kalah megah. Harapannya apa? Memindahkan perhatian manusia supaya tidak lagi datang ke Ka'bah, tapi datang ke Yaman. Fanijidina azani Allah wa iyyakum. Maka dibuatlah, direncanakan mega proyek pembangunan kanisah gereja. Fanijidina azani Allah wa iyyakum. Dia Nasrani. Ya, membangun gereja dengan gereja yang sangat besar dan tinggi. Ketika bangunannya selesai, Fanijidina azani Allah wa iyyakum, mega proyeknya selesai. Ya, kita tidak tahu siapa yang berhasil dapat tendernya. Tidak disebutkan bisa diberi nazani Allah wa iyyakum. Ya. Digambarkan, tidak disebutkan berapa tingginya, ya, tapi digambarkan saking tingginya, orang yang melihat gereja tersebut, kemudian mendongakkan kepalanya, hendak melihat puncaknya, ya, puncak dari bangunan gereja tadi, itu kolang suaranya bakal jatuh. Saking apa? Saking tingginya. Ya, melihat atasnya gini, sampai jatuh. Ini belum jatuh berarti belum balik lagi posisi kepalanya. Ihanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini kolang suara kayak anak gini yang melekatnya agak susah jatuhnya. Nah, ini dipakai ngebut pun belum tentu lari ini. Ya, aku lanjut ya. Bukan iklan loh. Ya, saking tingginya, saking megahnya. Harapannya apa? Harapannya manusia akan berbondong-bondong datang ke gereja buatan Abraha, meninggalkan Ka'bah. Ternyata, Fanjidina azani Allah wa iyyakum, tahun berganti tahun, tetap Ka'bah ramai pengunjung, sementara gerejanya Abraha sepi. Ya. Tidak dipasang tiket. Ya, Fanjidina azani Allah wa iyyakum, untuk masuk gratis, tis-tis. Gak ada yang datang. Ya, gak ada yang datang. Sampai pada akhirnya gereja yang megah tadi digunakan oleh salah satu Arab Badui sebagai tempat buang hajat. Ya, ulai Arab Badui. Fanjidina azani Allah wa iyyakum. Marah besar Abraha. Ini sudah menelan biaya dalam jumlah yang sangat besar. Mega proyek yang digadang-gadang bisa mengalahkan Ka'bah, ternyata pupus harapannya. Gagal total. Tidak hanya di situ, ada yang melakukan pelecehan. Ya, ini penistaan agama. Ihsanuddin azani Allah wa iyyakum. Ya, you know? Buang hajat di gereja yang dibangun oleh Abraha. Pelakunya Arab Badui, ya, kelas. Ya, akhirnya Abraha membuat makar. Ya, karena kedengkiannya, dia membuat makar, menyusun pasukannya. Ya, dan dipilihlah pasukan yang terkuat dengan mengendarai gajah. Yang pada saat itu jarang ada pasukan yang mengendarai gajah. Apa? Zaman itu belum ada teknologi panser atau tank, itu belum ada. Fanjidina azani Allah wa iyyakum. Ya, yang biasa disertakan dalam peperangan ya kuda, mentok-mentoknya. Kuda, onta untuk bawa peralatan dan perlengkapan, sementara kuda ini yang dipakai untuk berperang. Nah, ini kali ini membawa pasukan yang lain daripada yang lain, bawa gajah. Ya, enggak disebutkan asal usul gajahnya. Fanjidina azani Allah wa iyyakum. Mau itu gajah Thailand atau gajah, yang jelas ini gajah Yaman. Ya, nanti dia tinggal di Yaman. Fanjidina azani Allah wa iyyakum. Dan Abraha mengendarai gajah yang paling besar. dikasih nama Mahmud. Yang namanya Mahmud tolong jangan tersinggung ya. Saya hanya menyampaikan apa yang dituliskan oleh para ulama. Ya, gajahnya itu namanya Mahmud. Ya, gajahnya namanya Mahmud yang ditunggangi oleh Abrah yang paling gede, yang menjadi alfa untuk gajah-gajah lain. Jadi wami, aywa, bergeraklah pasukan tadi. Kami gede nazani Allah wa iyyakum. Ya, menuju Makkah. Ya, butuh waktu yang cukup lama. Ya, karena nggak bisa diangkut dengan pesawat, belum ada teknologi tersebut, transportasi tersebut. Dan berita akan kedatangan Abraha dengan pasukannya untuk menyerang Ka'bah sampai ke Makkah. Sanikidina azani Allahu wa iyyakum. Abdul Muttalib saat itu kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, beliau ketakutan bersama dengan kaumnya. Diberitakan menurut berita intel, Sanikidina azani Allahu wa iyyakum, datang dengan membawa pasukan bergajah. Orang Arab cuma tahu mufradat fil, tapi belum pernah lihat fil kayak apa bentuknya. Ya, terus pokoknya gede, bayangannya sudah aneh-aneh. Sanikidina azani Allahu wa iyyakum, kita tidak punya kekuatan yang memadai untuk melawan pasukannya Abraha. Ya, apalagi dilengkapi dengan pasukan bergajah. Ya, kita tahu fil tapi nggak ngerti bentuknya kayak apa. Kan gitu ya. Akhirnya disepakati Makkah dikosongkan. Semua penduduk Makkah mengungsi. Sanikidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga Makkah saat itu menyerah tanpa perlawanan. Abdul Muttalib menyerahkan Makkah dan juga Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ini sisa-sisa tauhid yang ada pada kaum musyrikin. Ya. Nah, akhirnya semuanya mengungsi ke apa namanya dataran tinggi. Sanikidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak ada yang berani melawan. Tibalah Abraha dengan kaumnya di dekat, belum masuk. Nah, belum masuk. Sanikidina azani Allahu wa iyyakum. Di dekat Makkah. Tiba-tiba gajah yang paling gede, siapa tadi namanya? Mas Elang? Hah? Mahmud. Langsung hafalan ya. Biasanya anda susah menghafalkan nama rawi loh. Ini kok langsung tahu anda. Ya. Gajah yang paling gede tadi, Sanikidina azani Allahu wa iyyakum, tiba-tiba berhenti. Dan tidak mau melanjutkan perjalanannya. Ya, sudah diarahkan, dipanggilkan pawangnya. Sanikidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak mau. Setiap kali diarahkan ke Makkah, berhenti. Ngambek gajahnya. Bahkan langsung mendurung. Sanikidina azani Allahu wa iyyakum. Kayak onta gitu loh. Nah, dia tidak mau jalan. Ngambek. Dipukul, ditusuk pakai pedang, bim. Sanikidina azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah gajah kulitnya tebal. Kita yang tusuk sama pisau, ya Allah wa alam bisawab. Ya, walaupun gendut kayak anak ini, tusuk tetap berdarah. Belum punya ilmu kebal. Tapi ketika gajah tadi diarahkan balik ke Yaman, langsung lari, ngacir. Sanikidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, Abraha. Ketika diarahkan ke Makkah, ngambek lagi, diam, mendelung. Ya, enggak mau ngapa-ngapain. Dipukul, dicambuk, ditusuk pakai pedang, sama sekali enggak bergemi. Saat diarahkan untuk pulang ke Yaman, langsung ngebut. Sanikidina azani Allahu wa iyyakum. Yang ngebuti gajah ya enggak kayak kuda ya. Gitu. Nah, ketika kondisi semacam itu, saat masih mengendalikan Sang Mahmud, nah, gajah alfa tadi, lah karena gajah alfanya ngambek, otomatis gajah-gajah yang lain ikut, kan gitu ya? Nah, gajah yang ini tinggal ikut apa namanya komando. Ya, komandonya berhenti. Mahmudnya ngambek, ikut ngambek. Bisa dikitin azani Allahu wa iyyakum. Diarahkan pulang ke Yaman, rebutan pulang. Arahkan ke Makkah, berhenti. Saat kondisi semacam itu, datanglah. Sanikidina azani Allahu wa iyyakum. Tairan ababil, burung yang berbondong-bondong. Ababil bukan nama burungnya. Ya, yang masyhur di kalangan kaum muslimin mereka menyebutnya dengan burung ababil. Ini salah paham. Ya, ababil itu bukan nama burungnya, tapi itu sebutan atau sifat burungnya. Ababil artinya berbondong-bondong. Ya, dalam bahasa Arab ababil itu jamak yang tidak memiliki bentuk mufrad. Ya, jamak itu lafaz yang menunjukkan arti lebih dari dua. Biasanya itu punya bentuk mufrad. Mufrad itu berarti yang menunjukkan bilangan satu. Kitabun, satu kitab. Kutubun, banyak kitab. Ada jamak, ada mufradnya, kan gitu ya. Nah, untuk ababil hanya punya bentuk jamak, tidak ada bentuk mufrad. Jadi wangi? Jadi wangi? Ayo, sama kayak kalimat yang lain, nisa. Nisa itu artinya kaum wanita. Banyak wanita. Satu wanita, dari lafaz nisa, tidak ada. Ya tak? Ya kan tak? Tidak ada. Jadi fitina azani Allah wa iyakum. Pakai lafaz yang lain, imra'atun atau mar'atun. Jadi wangi? Naam. Jadi ababil bukan nama burungnya. Nah, saat itulah datang ababil, datang burung yang berbondong-bondong. Misalnya fitina azani Allah wa iyakum, dengan sifat yang tadi dijelaskan, masing-masing burung membawa tiga batu. Ya, satu batu digigit dengan paruhnya, kemudian dua batu dicengkram dengan cakarnya. Ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Dilemparkan, pergi. Ya, setelah melemparkan, langsung pergi burungnya. Datang lagi rombongan berikutnya, melemparkan, pergi. Datang lagi rombongan berikutnya, melempar, pergi. Dihujani, kemudian langsung pergi. Ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, karena sistemnya, sistem penyerangannya seperti itu, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan ababil. Berbondong-bondong, berkelompok, ya. Kemudian langsung pergi. Kemudian azani Allah wa iyyam. Sehingga enggak muter-muter di situ burungnya. Datang rombongan pertama, kelompok pertama menghujani pulang. Muncul kelompok kedua menghujani pulang. Muncul kelompok yang ketiga menghujani pulang sampai mati seluruhnya. Kemudian azani Allah wa iyyakum. Dan kondisi kematian mereka sangat mengenaskan. Digambarkan ka'asfin makul, seperti daun yang dimakan ulat. Daun yang dimakan ulat bentuknya seperti apa? Lobang-lobang. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, seperti itulah kondisi mayat mereka. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, melihat dari kejauhan, Abdul Muttalib khanifuddin azani Allah wa iyyakum menyaksikan kejadian yang sangat-sangat menakjubkan sekaligus mengerikan. Khanifuddin azani Allah wa iyyakum, Abdul Muttalib, ya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, ini menunjukkan apa? Zikir juga dilakukan oleh kaum musyrikin. Masih sisa-sisa milah ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mereka kenal zikir alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, tahu haji, tahu sedekah, tahu menjamu tamu, tahu. Itu sisa-sisa ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Abdul Muttalib ketika melihat hal tersebut, ya, langsung memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa namanya, penduduk Makkah ketika dirasa telah aman, misalnya Allah wa iyyakum, secara bertahap kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah, karena peristiwa itulah tahun tersebut dikenal dengan sebutan Amul Fil, tahun gajah. Misalnya Allah wa iyyakum. Baik, kita baca penjelasan dari As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fatajahhazu li ajli dhalik, mereka pun bersiap untuk merobohkan Ka'bah. Ini singkat cerita. Adapun cerita lengkapnya yang tadi sudah disampaikan. Fastashabu ma'ahumul filah lihadmihi. Mereka sengaja menyertakan dalam rombongannya gajah, kawanan gajah. Lihadmihi, untuk merobohkan Ka'bah. Untuk merobohkan Ka'bah. Ya, karena teknologi alat-alat berat saat itu belum ada. Ya, ekskavator belum ada. Yanfidina azani Allahu wa iyyakum. Waja'u bi jam'in. Mereka membawa pasukan dalam jumlah yang banyak. La kibala lil arabi bi. Di mana bangsa Arab tidak mampu menghadapi mereka. Banyak jumlahnya, dibawakan di dalamnya pula kawanan gajah. Minal Habasyah wal Yaman. Mereka mengumpulkan pasukan berasal dari Habasyah dan negeri Yaman. Falamman tahu ila qurba Makkah. Saat mereka mendekat ke kota Makkah, belum masuk. Walam yakun bil Arabi mudafa'ah. Dari bangsa Arab tidak ada perlawanan sama sekali atas kehadiran mereka. Wa kharaja ahlu Makkah min Makkah, bahkan penduduk Makkah keluar dari Makkah mengungsikan diri-diri mereka. Khaufan ala anfusihim minhum, mengkhawatirkan keselamatan masing-masing mereka. Arsalallahu alaihim tayran ababil. Allah mengutus untuk mereka sekawanan burung yang ababil, ay mutafarriqatan, berkelompok. Ya, kedatangan burungnya ini berkelompok. Satu kelompok melemparkan, menghujani dengan batu, kemudian pergi, datang kelompok yang kedua, datang kelompok yang ketiga, sampai betul-betul tidak tersisa satupun dari pasukannya Abraha. Tahmilu hijaratan muhmadan min sijil. Setiap burung tadi membawa batu yang panas dan menyala dari neraka. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Faramadhum biha. Mereka dilimpari dengan batu-batu tersebut. Watatabba'at qasiyahum wadaniyahum, mengenai semua pasukan dari segala penjuru. Ya, pasukan sebelah kanan, kiri, tengah, depan, belakang, semuanya kena. Dan berhasil lolos. Fahamadu wahamadu. Mereka pun binasa, mati seketika. Wasaru ka'asim makul. Dan keadaan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ya, berlobang tubuh-tubuh mereka ketika dikenai lemparan batu tersebut. Wakafallahu syarrahum. Allah subhanahu wa ta'ala menghentikan kejahatan mereka. Waradda gaidahum fi nuhurihim, membalikkan makar jahat mereka mengenai diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Ya, tidak ada yang bakal mengira akan mendapatkan perlawanan dari kawanan burung semacam itu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu di luar kalkulasi militer manapun. Ya, masing-masing pasukan sebelum melakukan penyerangan itu tentunya sudah mempersiapkan strategi. Kalau kita melakukan penyerangan ke Mekah dengan pasukan mereka, dengan gaya bertarung mereka, dengan strategi berperang mereka, akan terjadi demikian, demikian, demikian. Ya loh, kemudian nanti bisa jadi akan ada bala bantuan, atau akan ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang dikalkulasi dengan analisa militer mereka. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Semua sudah dipersiapkan matang. Tapi untuk kedatangan burung yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit pun terbesit dalam analisa mereka sedikit pun. Dan itu makar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyiapkan makar, Allah membalas makar mereka. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Mereka membawa pasukan dalam jumlah yang besar, mampu membuat lari bangsa Arab sehingga penduduk Makkah mengungsi dari rumah-rumah mereka. Allah membalas dengan mengirimkan burung yang kecil ukurannya, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, sudah mampu memporak-porandakan pasukan mereka, bahkan membinasakan mereka dalam sekejap. Tidak butuh waktu yang lama. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Wa qissatuhum ma'rufatun masyhurah. Kisah tentang pasukan gajah ini masyhur dan dikenal di kalangan kaum muslimin. Wa kanat tilka sanah allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Fasarat min jumlati irhasat da'watihi wa muqaddimat risalatihi falillahil hamdu wasyukru. Naam. Hakana ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Ini surat Al-Fil yang mengisahkan bagaimana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dikirimkan burung-burung yang kecil membawa batu dari neraka dan dihujani sehingga mereka mati dalam keadaan menginaskan ikhanifidina zaniyallahu wa iyakum. Dari sini menunjukkan kepada kita ma'asyiral ikhwah azaniyallahu wa iyakum kamal kudratillahi azza wa jal. Surat ini memberikan faedah kepada kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Khamilidina azaniyallahu wa iyakum. Siapa sangka Allah akan membinasakan pasukan bergajah yang mungkin dalam pandangan manusia mereka adalah pasukan yang begitu menakutkan dan mematikan tanpa lawan. Ya, sampai pada tingkatan bangsa Arab tidak berani melawan mereka saking banyaknya jumlahnya dengan pasukan yang sudah terlatih bahkan membawa kawanan gajah. Itu sudah sangat mengerikan. Ya, mungkin kalau dianalogikan, dikiaskan dengan zaman sekarang, ya pasukan militer yang sangat terlatih dengan kecanggihan peralatan tempur mereka, ya sudah nggak ada lawan. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Ternyata Allah hancurkan mereka hanya dengan mengirimkan burung yang kecil. Porak-poranda, hancur seketika. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Runtuh keangkuhan dan kesombongan Abraha dan kaumnya. Sehingga faedah yang kedua dari surat ini, ma'asyiral muslimin, a'azaniyallahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita haqaratul insan wa da'fu. Menunjukkan kepada kita rendahnya manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan manusia adalah makhluk yang lemah. Bukan tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak layak, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, seorang hamba menyombongkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi punya niatan jahat menghancurkan syiar-syiar yang nampak dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti di sini Abraha punya niatan menghancurkan Ka'bah, Baitullah al-Haram, termasuk syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masjid pertama yang dibangun, ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum, di muka bumi. Ya, masjid pertama yang dibangun di muka bumi, khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, Masjidil Haram dengan Ka'bah di situ. Hendak dihancurkan. Ini menunjukkan keangkuhan dan kesombongan yang sudah luar biasa parah yang ada pada diri Abraha. Dia merasa sombong karena punya banyak pasukan yang ditakuti. Dia merasa sombong karena memiliki kekuatan militer. Dia merasa sombong, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, karena dia memiliki sesuatu yang membuat manusia tunduk di hadapan dirinya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Namun itu semua tidak bisa membantu sedikit pun Abraha dengan pasukannya ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bernilai. Kan ibidina azani Allah wa iyyakum, apapun yang dimiliki oleh hamba dan tidak bisa menyelamatkan mereka sedikit pun ketika azab Allah Subhanahu wa taala telah tiba. Nah, juga faedah yang bisa kita ambil dari surat ini, at-tahdzir minal makri sayyi, peringatan dari tindakan membuat makar jelek, khususnya makar yang ditujukan kepada orang-orang saleh. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, makar yang jelek yang direncanakan untuk menjatuhkan orang-orang saleh atau bahkan menyakiti orang-orang saleh atau mungkin lebih daripada itu membunuh orang-orang saleh, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Ya, jangan merasa karena makarnya dalam kalkulasinya betul-betul sempurna, tinggal dilaksanakan dan di hampir bisa dipastikan 99,9% berhasil makarnya, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala sami'un basirun alimun. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Khabirun bima ta'malun. Allah tahu semua amal perbuatan kita, termasuk makar yang kita rencanakan untuk menjatuhkan, menyakiti atau bahkan membunuh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Allah tidak akan membiarkan makar tersebut, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sehingga yang ada niatan-niatan jelek terhadap kaum muslimin, segera urungkan niat tersebut, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Anda dihentikan dari kejelekan tersebut dengan datangnya azab, wal iyadzu billah. Juga dalam surat ini menunjukkan faedah yang lain, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Annal azab qad yuajjalu fid dunya. Azab dari Allah Subhanahu wa taala bisa saja disegerakan di dunia. Tidak semua azab ditunda, dipersiapkan nanti di yaumul kiamah. Ada azab-azab tertentu yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada orang-orang yang memiliki niatan yang jelek, makar yang jahat terhadap kaum muslimin dan orang-orang saleh, atau hamba-hamba yang melakukan istihza. Istihza itu memperolok ya syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini contoh azab yang disegerakan, apa yang menimpa pasukan gajah di bawah komando Abraha dari Yaman. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, ini satu dari sekian banyak contoh-contoh lain. Individu-individu tertentu yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang disegerakan di dunia karena pelanggaran mereka. Karena pelanggaran mereka. Khanibidina azamiyallahu wa iyyakum. Ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam seorang laki-laki yang diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Tidak boleh makan dengan tangan kiri. Ternyata laki-laki tersebut dengan kesombongannya, ma'asyiral muslimin azamiyallahu wa iyyakum, mengatakan saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Allah Subhanahu wa taala saat itu juga menimpakan hukuman. Ya. Tidak bisa mengangkat tangannya ke arah mulutnya. Ihsanuddin azami Allah wa iyakum. Mungkin kalau sekarang ya tiba-tiba kena serangan stroke mendadak. Nah, itu stroke namanya, Pak ya. Ya toh? Langsung enggak bisa mengangkat tangannya seketika. Sebelumnya sehat walafiat, tidak ada penyakit sama sekali, sehat bugar. Ikhwanuddin azami Allahu wa iyyakum. Ketika diingatkan makan dengan tangan kanan, dia enggak mau, menolak petunjuk tersebut. Ikhwanuddin azami Allahu wa iyyakum, bahkan meremehkan, langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah yang lain. Orang yang meremehkan, memperolok syariat siwak. Khadifidina azamiyallahu wa iyakum. Ya. Ketika disebutkan bahwasanya siwak itu disunnahkan untuk dikenakan, ya, sebelum sholat. Ketika hendak berwudu. Dan tempat-tempat yang disunnahkan sebelum membaca Al-Quran. Khadifidina azamiyallahu wa iyakum. Ternyata ada seorang pemuda, ya, dengan sedikitnya adab yang dia miliki, memperolok siwak tersebut. Dan dia mengatakan, ma yasluhu hadha siwak. Ya, siwak ini itu enggak cocok, enggak digunakan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Cocoknya itu untuk duburnya. Ikhanifidina azamiyallahu wa iyyakum, membersihkan tempat yang najis. Ya, ternyata ikhanifidina azamiyallahu wa iyyakum, keesokan harinya, ya, itu tangannya masuk ke duburnya sampai ke siku-siku. Ya. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini hanya berlaku bagi orang-orang awam saja? Ternyata tidak. Fanifidina azamiyallahu wa iyyakum. Ada sebuah kisah masyhur khanifidina azaniyallahu wa iyakum terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, larangan mendahului gerakan imam dalam salat. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la yarfa'anna ahadukum ra'sahu, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengangkat kepalanya ketika sujud sebelum imam bangkit dari sujud. Ancamannya apa? Jangan sampai Allah merubah wajahnya menjadi himar, keledai. Benar ya? Keledai. Nah, saat itu ada seorang talibul ilm, bahkan tergolong muhaddits, khalifidina azamiyallahu wa iyakum, menganggap, ah, kayaknya enggak mungkin hadir ini terjadi di masa sekarang. Masa dihukum dalam dengan hukuman dirubah apa namanya wajahnya dengan wajah himar. Khanifidina azamiyallahu wa iyakum. Akhirnya dengan sengaja dia angkat kepalanya. Khanifidina azamiyallahu wa iyakum, sebelum imam bangkit dari sujudnya. Ya, istihzaan. Menganggap remeh, ah, tidak mungkin, masa kemudian hari gini kok zaman sekarang kok tahu-tahu dirubah. Nah, ini bukan zaman yang melingkundang. ya, yang bisa dikutuk jadi batu. Ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, zaman modern, ah enggak mungkin lah. Ya. Di zaman itu belum semodern sekarang. Ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, subhanallah, betul-betul dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala wajah muhaddits tersebut menjadi himar. Dan setelah itu dia menutup wajahnya dengan khimar pakai kha. Ya, kalau ha himar itu keledai, kalau kha itu kerudung, khimar. Bisa bedakan ya? Kalau himar pakai ha yang enggak ada titiknya itu keledai. Tapi kalau pakai kha khimar itu kerudung. Antum kalau punya imamah ya, dikerudungkan di apa namanya kepala ya, kayak orang-orang Saudi gitu toh, kayak Imam Masjidil Haram. Ya, nah, yang enggak ada jenggot enggak boleh digitukan, fitnah. Oke, Mas Elang ada jenggot tidak ini? Ya, ini yang sudah syebe kayak Pak Muh aman, dikanibitin azani Allahu wa iyyakum, yang ada jenggote, lebat jenggote aman. Yang belum ada jenggote tumbuh atau cuma sehelai dua helai jenggot naga, ya, enggak boleh pakai imamah seperti itu. Apalagi kalau wajahnya ini yang ganteng ke manis-manisan, dikanibitin azani Allahu wa iyyakum, enggak boleh. Ya, Mas Elang ya. Mas Elang ada jenggote, Mas Elang? Oh, ada, alhamdulillah. Ya, semenjak itu dia tutupi. Ini seorang muhaddits, lalu majelis, dia punya majelis ilmu, didatangi oleh para talabatul ilmi syar'i dari para penjuru dari segala penjuru negeri. Dan sejak saat itu dia mengenakan hijab. Dia menyampaikan hadis dari balik hijab. Ada tabir khalifatin azani Allahu wa iyyakum, supaya murid-muridnya tidak melihat langsung wajah gurunya. Zaman dulu orang enggak banyak tanya. Ya, jarang orang kipu di masa itu. Khadijatina azani Allahu wa iyyakum, datang cari hadis ya sudah, pakai tabir ya khalas. Ya, diikuti. Khadijatina azani Allahu wa iyyakum, sampai suatu ketika ada muridnya yang sudah lama berguru kepada muhaddits tadi. Kemudian bertanya ya kepada gurunya. Dia penasaran, kenapa kok pakai hijab? Kenapa menyampaikan hadis dari balik tabir? Ya toh? Dan ketika melaksanakan sholat dan semisalnya tidak pernah nampak wajahnya, ditutupi betul dengan khimarnya. Ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum. Ingat kha ya, pakai kha, khimarnya dengan kerudung imamah tadi. Ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum. Maka sang muhaddits tadi mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu menyelisihi hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam." Kaget. Ditanya kok malah jawabannya seperti ini. Jangan sekali-kali kamu menyelisihi hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian dibuka hijabnya, kaget setengah mati muridnya. Betul-betul dirubah wajahnya seperti wajah himar. Permanen itu ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi wani? Aiwa. Dan tidak menutup kemungkinan Allah Maha mampu untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Jangan sampai azab yang disegerakan di dunia menimpa kita. Kana bidina azani Allah wa iyyakum. Hanya gara-gara kesombongan kita, keangkuhan kita, kecongkakan kita, ya, atau mungkin merasa penasaran dengan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala wa la iyadu billah, jangan sampai hal itu menimpa diri kita. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Fil, semoga bisa diambil manfaatnya. Adapun tafsir untuk surat Quraisy, insyaallah taala akan kita bawakan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum. Mm-hmm. kalau keadaannya Abdul Muttalib sama dengan orang-orang Quraisy yang lain, termasuk kaum musyrikin Quraisy, sama Abu Jahal, sama Abu Talib, sama. Iya, sama. Kaum musyrikin Quraisy zaman dahulu kalau sudah dalam kondisi genting itu muncul tauhidnya. Ya, itu zaman dulu. Nih zaman sekarang ketika kondisi genting justru tambah parah syiriknya. Nih zaman dahulu hatta orang-orang Quraisy kalau mereka berlayar, ya, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sedang berlayar di lautan, kemudian ditimpa badai yang sangat-sangat mengerikan, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka serentak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Tauhidnya muncul. Karena mereka tahu masih ada sisa-sisa ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam pada diri mereka. Ya. Tapi setelah diselamatkan, balik lagi. Nah, itu kaum musyrikin. Nah, itu kondisi genting. Abdul Muthalib menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul tauhidnya. Muncul tauhidnya. Terus setelah itu balik lagi musyrik. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Terbukti ketika Abu Talib diajak oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengucapkan la ilaha illallah pada akhir atau pada sakit yang menyebabkan Abu Talib meninggal dunia. Di situ ada Nabi kita Muhammad, kemudian ada Abu Lahab dan beberapa tokoh Quraisy yang lain. Ketika Nabi Muhammad mengatakan ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhajilaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengan ini aku akan membelamu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib terdiam. Abu Lahab menimpali. Apa ucapannya Abu Lahab? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Tadi sama dengan mereka. Hanifidina azani Allahu wa iyyahu. Sampai akhirnya mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Mati kafir. Hanifidina azani Allahu. Aywa. Barakallahu fiik. Cukup ya? Aywa. Barakallahu fiik.